Bismillahirrahmanirrahim. Syiddah sudah kita ambil. Baik. Kemudian sifat yang ketiga yang memiliki lawan, yaitu syiddah dan rakhawah. Syiddah lawannya rakhawah. Kemudian yang menengahi di antara keduanya, yaitu tawassub atau bayininya. Yang pertama itu syiddah, secara bahasa artinya kuat. Syiddah lugatan bermakna quwwah, itu secara bahasa. Seperti datang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nashuddu a'dudaka bi akhik." Kami akan kuatkan engkau dengan saudaramu. Itu Nabi Musa dikuatkan dengan Harun, saudaranya. Tayyib. Itu makna syiddah. Bermakna quwwah. Secara istilah, ada pun secara istilah tajwid, tercekatnya aliran suara saat pengucapan huruf akibat dari sandaran dan tekanan yang sempurna pada makhraj. Tercekatnya suara, kalau hamas, tercekatnya udara, ya afwan, kalau hamas terjadinya aliran suara dan jahar tercekatnya aliran nafas, tetapi syiddah tercekatnya atau tertahannya aliran suara. Ini perlu antum bedakan, kalau jahar tertahannya aliran nafas, tapi kalau syiddah tertahannya aliran suara. Apa bedanya suara dengan nafas? Suara dengan udara. Kalau suara ada sesuatu yang bisa terdengar. Syai'un yusma', kata orang Arab. Itu dinamakan sebagai suara. Bisa didengar. Tapi udara berupa udara saja. Ya, berupa aliran nafas udara yang tidak terdengar dengan jelas membentuk kalimat apa atau suara apa. Itu syiddah, tertahannya aliran suara ketika mengucapkan huruf tersebut. Kenapa tertahan, tercekat suaranya, pendek suaranya, tidak panjang? Diakibatkan dari sandaran dan tekanan yang sempurna pada makhraj. Tekanan dan sandaran huruf tersebut kuat terhadap makhraj. Dan hurufnya ada 8 yang terkumpul dalam kata ajid qattin bakat. Ini 8 huruf syiddah yang tercekat suara ketika mengucapkan huruf tersebut. Tidak mengalir suara. Ya. Yang lebih jelasnya ketika disukun. Meskipun ketika berharokat pun demikian. A. Antum sebutkan hamzah fathah A. Apakah panjang? A. Tapi A tertahan. Pendek, cepat selesainya. Demikian pula ja ataupun da, ini kita sebutkan dengan harokat. Ya. Ataupun ko, semua dengan tercekatnya suara, tidak panjang. Oh, lebih jelasnya ketika disukun. Baj, baj, sudah tertahan, tercekat, terhenti pengucapan suaranya, tidak panjang. Baj, ya, atau bak, tapi dengan cepat selesai, tertahan. Bapak, itu makna syiddah. Demikian pula kaf, bak, ya kan? Tertahan dua-duanya, nafas dan juga suara. bak, suaranya tertahan, bak, tapi yang keluar apa? Nafas. Tayyib. Yang tertahan suara dan yang keluar nafas. Ya, sehingga kaf ini di sisi lain dia huruf hamas, tapi di sisi lain huruf syiddah. Padahal kebanyakan huruf syiddah ini huruf jahr. Tapi kok kenapa ada sebagian huruf hamas masuk kepada huruf syiddah? Dua, yaitu kaf dengan ta. Ya. Dua huruf hamas masuk pada huruf syiddah, kaf dengan ta. Kenapa? Karena suaranya tertahan, tercekat, bak, tapi udaranya tetap mengalir. Demikian pula ta, ya, bat, suaranya terhenti, bat, tapi yang mengalir apa? Nafas. Sehingga kedua huruf ini khusus, ya, tercekat suara, tetapi mengalir nafas. Adapun yang lainnya, tercekatnya nafas dan tercekatnya udara, dua-duanya bisa dibedakan. Ya. Di huruf-huruf syiddah di sana ada yang tercekatnya nafas dan sekaligus tercekatnya udara, tertahannya nafas dan tertahannya suara, tertahan udara dan suara, itu huruf hams. Tetapi ada juga yang tertahannya suara, tetapi apa? Bebas nafasnya, mengalir nafasnya, yaitu kaf dengan ta. Bisa dipahami? Itu makna tercekat, tertahan. Tanya. Dan lebih jelasnya ketika di sukun. Bisa dipahami huruf-huruf ini? Ya, tidak diucapkan secara panjang. Semuanya selesai dengan cepat. Baqo, baqo, ba, bak, bat. Suaranya pendek. Ya, cepat selesai. Sehingga tidak boleh untuk dipanjangkan. Dan secara tabi'i pun sulit untuk kita memanjangkan huruf ini. Ya. Baj. Upamanya. Atau baj. Berat di lisan secara tabiat. Kemudian lawannya yaitu rakhawah, lawan dari syiddah rakhawah, sebagaimana hamas memiliki lawan itu jahar. Rakhawah secara bahasa berarti lin, lemah atau lunak. Secara istilah apa berarti? Enggak disebutkan di sini. Secara istilah tajwid mengalirnya suara. Ya. Kalau antum tahu satu, antum akan tahu lawannya. Cukup dengan kita menghafal satu maka tahu lawannya. Ya. Tadi sudah kita ketahui syiddah, tertahan suara. Karena rakhawah lawannya berarti apa? Mengalirnya suara, memanjangnya suara. Dan hurufnya ada 16. Yang ke-16 ini sisa dari huruf syiddah yang 8 dan sisa dari huruf tawassut atau bainiyah yang 5. 8 ditambah 5. 8 tambah 5 berapa, Huzaifah? 8 tambah 5 berapa? Ada 8 apel ditambah 5 apel jadi berapa? Coba dihitung. 8 ditambah 5 jadi berapa? Habis 8 lanjutkan. 8 tambahkan 5 jadi berapa? Setelah 8 berapa? Hah? Jangan malu-malu. Ibnun, 8 tambah 5 berapa? Hah? 8 telur ditambah 5 jadi berapa? Pemalu semua ini anak-anak Indonesia. Tayyip. Berapa Syahrul? Hah? 13. Ya. 13. Kemudian 13 ditambah 16. Berapa? 13 ditambah 16 jadi berapa? Enggak cukup tangannya sama kakinya. Kurang. Sehingga jadi 29 huruf hijaiyah. Ya. Maka yang 16 huruf ini pengucapannya dengan diiringi suara. Antum lihat dari awal sa. Ya. Ta terlebih ketika disukun lebih jelas. Ta seperti dalam kalimat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara mith ya mithqala mith panjang mith dua-duanya terkumpul antara aliran nafas dengan aliran suara. Baik. Tidak pendek. Bagaimana kita mengatakan mith? Tapi mith. Itu diiringi dengan dua aliran, udara dan juga suara. Ataupun ha. Ya. Qad aflahal. Aflahal. Ha. Dan lebih jelasnya ketika disukun. Seperti dalam kalimat kalimat apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Ha. Tidak pendek begitu saja berhentinya. Tapi ada aliran nafas dan suaranya. Atau hayya 'alal falah. Falah. Ada kan jedah di situ. Ya. Antara suara dengan nafas. Tidak berhenti begitu saja. Berbeda dengan ba, bab. Tidak bab. Demikian pula kha. Ya. Wa akhrajatil. Wa akhrajatil. Itu semua dengan adanya jedah meskipun sedikit, tidak secara langsung tercekat suaranya, terhenti suaranya. Demikian pula za wa iz qala wa iz qala. Di situ ada jedah pula, tidak tercekat dengan cepat, tidak seperti dal fad langsung terhenti fad khulu. Tapi kalau ini apa? Uz kuru uz. Demikian pula za. Ya. Tidak tercekat suaranya. Tayyib. Seperti dalam kalimat yang sukun, siapa yang bisa mendatangkan sukun? Azwaj, ya. Azwaj, azwaj. Tidak dengan cepat dia terhenti, tapi disertai dengan aliran suara. Demikian pula sin, suara dan nafas. Tayyib. Alladhi yuwaswisu, yuwaswisu, yuwas, suara dan nafas beriringan. Demikian pula sya, ya, dan huruf-huruf yang setelahnya. Jadi kalau antum praktekkan satu demi satu, maka semuanya diiringi dengan aliran suara. Dan sebagiannya diiringi oleh aliran nafas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Antum praktekkan atau latih dengan teori-teori yang ada. Semoga nanti dalam prakteknya bisa lebih intensif lagi atau lebih teliti lagi. Al-muhim kita ketahui sekarang, karena nanti dalam prakteknya akan diterangkan lagi huruf ini sifatnya ini, sehingga kita terbayang definisinya dan apa yang seharusnya untuk kita tunaikan terhadap huruf tersebut ketika kita tahu definisi-definisi daripada masing-masing sifat huruf tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab.